Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adata wa khafifiyata fid dunya wal ukhdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raus doyo, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami rawuh wonten pengaosan menika, mugi-mugi anjen kita sami ngempal rawuh dari akan pengaosan dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anjen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan. Agung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawali, ya hassan al-fi'ali, ya qaiman bila zawali, ya mubdian bila misali, falakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raus doyo, pengaosan ingkang sampun bicara soal keharusan orang untuk mencari pendidik, pembimbing yang bisa kita ikuti untuk merubah akhlak kita yang jelek menjadi tata krama adab yang benar, adab yang pas dengan tuntutan masing-masing posisi kita. Niki mangke jadi kita terusaken pinten-pinten contoh kedadosan-kedadosan soal tata krama sing dialami dini para ulama salaf, ulama kuno, ulama ahli tasawuf sing rumiyin-rumiyin yang ketingale sengaja niki diperbanyak nih. Terus harus diperbanyak niku diparingi contoh kata sangat supados mangke saged banding-banding. Antawisipun tata krama tiyang sien kalih tiyang sakniki niku kacake sak pira. Kersane ngertos ukuran anu napa? Ukuran tingkat kesadaran tentang adab niku dibanding kalih tiyang sakniki niku dos pundi. Ngantos niki pinten-pinten halaman mangke Cukup dados pinten kaset mangkene iki. Kuat ati iki contone iki. Tapi modelen iki model pisah, dados insyaallah rada gak patek mboseni. Niki monggo kita jujuk setunggalipun dawuh. Waqad su'ila lan teman-teman wis ditakoni disuni pirsa sapa Ad-Daqqaq Syekh Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu. Disuni pirsa terus pundi? Bimadza nganggi cara napa yukawimu nglurusaken sapa arjul wong lanang nglurusaken ikwi jajahu ing bengkonge rajul. Iki bahasa bahasa sedok sanepo nggih. Wis kelakuan sing melenceng pun bengkong menggak-menggok niku. Bisane saged lurus istiqomah. Netrepi undang-undangnya Allah lan tata kramane kawula niku carane leh ngencengno dos pundi. Faqala. Nopo jawab sapa Syekh Ad-Daqqaq? Siji bita'at dubi bi imamin. Bita'at dubi kelawan nganggu niru tata kramane, niru tata krama bi imamin kelawan sing mbok not. Kuduane sing mbok tiru. Artinya guru. Soalnya napa? Fa'il lam ya ta'adab. Mongko lamun ora nganggo tata krama sapa sira bi imamin kelawan panutan ana sing mbok tiru. Bakal mongko sapa rajul kok sira wira fa ilam ya ta'adab mongko lamun ora nganggo tata krama sapa rajul wong sing pengin ngencengno niku wau ora nganggo tata krama bi imamin kelawan manut imam bagi mongko tetep sapa rajul tetep batolan hale akeh nganggure nyatane lak ngoten lho jauh niki kula tak matur sing serada blak sapa serada dadi kenyataan. Contoh wong enten tiyang sing pun mapan, secara ekonomi pun tepat. Putra-putrane 3 wis dadi pegawe kabeh. Artinya wis omah-omah dhewe-dhewe wis dumapan. Delalah wis apa cara wong mlaku nyambut gawe wis mapan wong tuwa wis gak. Sik terus tung omah karek ibune tok. Mergo wis dumencar tok ndi-ndi putrane. Ateneh nang jauh niki. Arep macul wis ora patek kuat. Nggih. Terus ngarep-ngarep tekane putu wong putune ya digowo anake kabeh. Delalah mboten duwe guru toreko. Ora duwe imam ngoten lho nggih. Ora duwe guru ora melu toreko. Iku kira-kira sing dikerjani napa? Ala nganggur ora akeh nganggur e. Lah kenapa menurut sawah ya wis ora. Upama nandangi apa-apa kan nggih pendak gelem pendak ora ngono. Ya senajan ya wis ero lek. Napa la ilaha illallah niku apik, wiridan niku apik, tahlil niku apik, lan ngono to nggih. Tapi napa nggih saged nuwun sewu cara kaya dinese nalika enten pembimbing. Wong mlaku sing ora ana komandane karo mlaku baris ana komandane niku kira-kira tertib pun. Sing kelendah-kelendah sing iki. Sing kelendah-kelendah sing ora ana komandane, nek pelaku gerak jalan. Mboten. Enek komandane, ho, wah, ho, wah, mboten kan nggih. Ora tolah-tolah nggih. Niku beda ning ngoten. Itu arep lapo iki, Sir? Terus nuwun sewu sing arep dibanggakne lek pun sepuh mboten ajeng napa? Ya, kalau saya itu yang jadinya imam, guru, mursyid, tarekat itu tetap perlu. Bar maghrib itu apa? Karena itu yang tarekat, ibaratnya anak tugas ke guru, bar maghrib, wiridan. Karena kan ijik, anak tamu kok ijik bisa ngomong-ngomongan, sebenarnya aku bar maghrib gak bisa melu tahlilan, aku jadi tugas wiridan. Jadi ya, no, saja itu udah diwam penting. Jadi ada semacam kebanggaan khusus. Nah, itu merasa ada berguna. Dari segi kejiwaan saja sudah positif. Karena punya imam. Mungkin. Karena punya imam berarti punya teman. Karena punya teman ada tempat komunikasi. Saja wis pensiunan, umpamane pensiun niku. pensiunan sing wulan iki bune pensiunanmu tamponan dhewe jelas sing wedok pensiunan guru sing lanang pensiunan abri. Wis iki kanggo nyukupi nganung kowe alah kono-kono wis sing pensiunanku tak gone. Alah suluk ning gone Pak Yai ana setengah wulan. Ya krana teng ngene pesulukan niku kenal wong macem-macem, akhirnya ada komunikasi, sapa cerita biyen kula dadi abri ngaten. Masing-masing nanti ada semacam ketentraman yang insyaallah tidak akan dipunyai sing gak duwe guru niku. Niku dari segi kepositifan, dereng malih mengke lek enten melencenge rohani, melencenge tata krama batin, lek gurune niki guru sing muka sapah niku gelis ngiling. Ora-ora timbali kiai ne. Mbah, pun sepuh mboten ajeng nyuwun pensiunan apa to, Mbah? Mboten nek wiridan niku mboten usah ngeling-eling putune. Are kiai ne langsung digorak ne, dilalah dik mau dhek melok wiridan. La ilaha illallah. La ilaha illallah niku dilalah putrane Pak Yai niku nangis. Wah, antar nangis sampai krungu kon jero langgar sing piambake suluk niku. Terus kelingan putu ne masalah putuku waduh bener dadi. Dadi ku dilalah nyantol ngoten la ilaha illallah wis ora nikmat. La ilaha illallah kelingan putune. Isu ngoten. Pas ya mbake antri sarapan yang pawane bunyai. Pak Yai kalih riwat itu daleme putih Mbah. Anu kok garum. Anu putune pinten. Anu ya pun sedoso. Bisa wiridan ini buat nusah ngiling-ngiling putu ini Mbah. Jadi ini terus saya keakrapan sih. Tidak dipunyai kalau seandainya enggak punya guru seperti itu. Enak rumah hati orang enak mengeroh. Enak susah hati orang enak mengeroh. Bener itu jadi wadul nih. Wadul ini anak iyo isin. Wong anak SD problem dewe. Malah kadang-kadang wis kepepet arep riyoyo ora duwe dhuwit sing kira arep arep nyangoni putu-putune niku arep ngomong mantune ya isin wong kok kira arep nyangoni putune kok mau ngomong mantune. Nggih ra? Nggih lha niku terus gak ada sing jak rembukan. Niku nembe-nembe nuwun sewu nggih, nembe-nembe contoh sing mergo napa lek gak duwe imam niku akhirnya akeh nganggure. Lek nganggure nganggur tok tanpa ada akibat betul nek terus nganggure nganggur nuwun sewu. Wong niku lek asale duwe beban terus nganggur niku lek oleng. Sing bahasane wong ahli ilmu jiwa jenenge post power syndrome. Masale dipak-pak terus saiki ora nek sing ngepak-ngepak ngoten iki. Asale yo, Pak. Yo, Pak. Proses pensiun lek gak enek sing ngono nah. Dengan kula ngriku mburu nate enten tiyang niku. Mbis delok niku lek enten SK pemberhentian lurah dadakan ya. Tahun pinten niku? Niku enten sing renor-renor mergo kena post power syndrome niku. Kowe enten sing nek sing positif sae. Beneran. Semaring ngene aku sak mbiyangun masjid tae. Kowe nek sing beneran, mergo nalika dadi lurah piyambake dadi pengurus MWC, dadi pengurus ranting NO. Akhirnya aku lara dadi lurah tak ngurusi NO aku lho. Dadi wis mergo iki anak sing dinut mergo NO, katanya iki anak imame dadi sithik-sithik. Jadi saya anak sing dino dan anak sing duwe kebanggaan. Dua enten sing nuwun sewu sing melo NU yo ora patek tenanan mergo yo ora patek sregep. Salah tak edan tek. Melok Muhammadiyah yang ndek wegah mergo dibitnah-bitnahno. Di musyrik-musyrikno mergo ndek wong kejawen. Jauh niki kedadean sing teng Ndoro ngriki kok. Enten niki. Dadi ambek niku ajeng bangsa apa dadakan oleh SK pemberhentian niku lah kok pelampiasane niku ya tau dibilang ya. Itu lucu tapi nggih ya ora pantes. Napa? Benjalu niku ngliteri omahe wong sak desa niku ngarep omah diuyui. Karep mati ya, karep mati. Kok iso sampai segitu pengaruhnya orang yang oleng karena enggak ada beban. Dosa gede-gede nih, sak jembar-jembar hati, nganggur-nganggure waktu, lek dibebani soal pikir, soal tata krama, soal niki. Niki lagi akhirnya jadi soal besar tadi. Akhirnya niku jadi garapan sing akhirnya terus dadekne nuwun sewu, insyaallah dadekne husnul khotimah. Ya mbake tatak, senajan anake aduh-aduh aku dikancani Gusti Allah. Kendel. Oh, kendel dadine. Faida dama mongko tetkalane wis langgeng terus menerus sapa abdu kawula ala zalika. Ing atase mengkono-mengkono duwe iman. Kalau dia istiqomah, duwe guru diugemi tenan, apa dawuh dituruti tugas-tugas wazifah wiridan sak macem-maceme diamalno. Wis senajan ana sing model langsung ana sing model ora langsung, sing ora langsung mungkin dibentuk khalifah-khalifah apa kelompok-kelompok. Dikaken musyawarah kali kelompok dhewe-dhewe lek ana persoalan-persoalan sing nyangkut soal ati kon rembukan aja dipikir dhewe. Ini kan enten semacam aktivitas yang membanggakan. Kalau itu dilakukan dengan istiqomah, disurung kali dungane guru. Ya, beda karo sing gak ana sing nurung lho. Budal dhewe karo ana sing dongakno kan benten. Lainnya sing dungak nolak, lainnya sing dititipi dah. Jadi kan dari wong sepuh dititip no kondektur. Pak kondektur ni kima lo? Ajeng ke sang Trenggalek. Mungkin lek dugi Tulung Agung ganti bis sampean golekno bis nggih Mas. Terkondektur dia mengi nggih nggih nggih. Lunga sing enten sing dipasrahi ngoten niku. Kalih mboten enten sing dipasrahi ngoten kira-kira rasa amane rasa pundi. Lah, pojo-pojo nglakoni sunah Rasul. Kula pun nate matur, toreka itu sebenarnya hanya metodologi, sistem untuk mempermudah nglakoni sunah Rasul. Ngoten lho. Lah opo lek gak nganggo toreka gak iso ya sapa ngendo ora iso. Ujine mempermudah iki kan ya iso. Tapi lek nglakoni dhewe maca hadis, kok Bukhari Muslim ndak iso maca itu nglakoni dhewe ngoten ora nek sing dititipi ngoten iku lagi. Milih bis mek gampang keliru ta. Dikira jurusan Trenggalek tiba ini malah jurusan Surabaya. Mereka katut pengaruhnya wong akeh. Loh, gitu ge. Tapi lek duwe-duwe sing dititip ta, arek gurune niku wau benten. Lah jenengan ngamal istiqomah melok kelompoke khalifah sing dipasrahi mursyide, aurate ben minggu di nek panjenengane ketemune mingguan terus sing hariane nggih dilakoni bajur secara akhlak kesehariannya berusaha niru kabar lakoni gurune. Bajur berusaha karo tonggo apik, karo dulur apik, karo anak apik, karo konco apik, karo bucu apik. Terus mesu diri. Gitu ya. Terus istiqomah disurung dungane guru. Mergo duwe guru, dene ora duwe guru sapa sing dungakno. Disurung dungane guru, terus budi tirose sehat dakok. Tazakkat. Mongko dadi resik apa nafsu-nafsune mu rajul mau wa taharo lan banjur dadi suci apa kalbu atine rajul wa tahadzabat lan dadi semakin lembut semakin bagus apa akhlakuhu pira-pira akhlake rajul wa taharo lan banjur tukul akhire tukul dadi prilaku ngoten lho nggih niku lak atine resik, akhlake api, ketundukane guru enek, dikire istiqomah, disurung barokah dongane guru. Nah, gurune iki duwe guru, gurune duwe guru, gurune duwe guru, sambung sampai teko Rasulullah, cara gerbong ora petal. Ya lho ngoten nggih. Mutasilus sanad istilahe. Niku mengke terus muncul wae aran banjur pertelo. Ala zahiri ing atase lakon lahire murid apa anwaru dzalika. Mengkono-mengkono padange mengkono-mengkono ati sing resik niku. Delalah niku laku sak laku timo bebas. Karek kanca teko. Delalah isu-isu iku lamun. Enek bakul blonjo teko kok. Yuk, gawa lele ta ora yu. Sing wedo niku blengok kok pawon. Yu enek lele ora yu. Sing bapak ini nganggit. Biasanya ra tau njaluk lele kok iki njaluk lele. Sing lanang jenten muni. Aku anu njaluk bayem gentelo tongkates. Anu apa yen apa to, Pak? Pecel. Sing wedok, Bang. Lele lar mbok apa? Lumbah ya pengen mencel lele. Terus krana sakjane dorongane menak lak sing apik, krana welas karo bakule niku. Timbang gawanane lele niku wae pun anu bubu bae iki ditembas sedaya. Ya wis tuku kabeh wis. Mergo akhlake apik wis gawe hitung-hitungan rena-rena ngoten lho nggih. Wis tuku ya ora angel-angel ora kok nyang-nyangen jlimet 50 ae gak sida tuku ngoten. Mboten mboten cepet-cepetan ngene lah. Delalah krana panjen atine wau padang geni. Niku nampak cahayanya di perlakuan lain. Gak ruwo tibake bangsa jam 11 iki enek putune do teko. Sing kabeh do seneng iwak lele. Alah iki mau tibake aku ket mau nyidam pengin tuku lele iki putuku arep teko. Jadi lucu ta nggih. Jadi ayem entem. Cahaya ketentraman itu nampak, enggak pernah ada problem yang berarti. Fatakunu mongko ana apa harakatu apa ana apa anwar ana iku ora padha cocok terkibe iki mestine harakatin apa di harakatin kanggo domah golek kitab ya nih. Fatakunu mongko ana apa harakatu zahiri niki hae dikai titik loro male bingung. Patakunu mongko ana apa harakatu zahiri pira-pira gerak lahire rajul mau wa batini lan batine rajul iku marmuzatun. Marmuzatun itu terarah, terikat, terbinding bizimamil adabi kelawan kendaline adab hatta tantaya sehingga notok apa ta apa-apa gerak bihi kelawan rajul sampai pada tingkatan ilal muhafadzati maring ngrekso ala tajannubi umurin maring ngedohi pira-pira perkara ghairi mustangkaratin kang ora diingkari fi zahiril ilmi miturut lahire ilmu krono terus dilatih sampai pada tingkatan dia menjaga tata krama itu sampai pada tingkatan yang seandainya itu ditanyakan kepada orang yang ahli ilmu biasa saja ini aku gak salah. Tapi dia tetap menjaganya. Seakan-akan sunnah itu menjadi wajib. Bukan karena ngerubah hukum. Tapi karena hati ini wis gak marem. Lek jam 10 awan kok nganggur ora salat duha ini ora penak. Ora kok duha sih wajib. Ora wajib. Jadi seumpama gak salat duha kok mungkaroh. Ora. Menurut ahli ilmu sapa ditakono sapa wonge ora salat duha dosa mboten enten kiai muni ngene ora nek hadis biye narane ora kok haram cuma krana niku wis kadung dadi istiqomah latihane tata kramane dia merasa tidak srek rumangsa ora tega ora mentolo lek arep budal nyambut gawe kok ora matur Gusti Allah dhisik gak mentolo dadar budal ning pasar ya salat duha dhisik. Orang kok persoalan iki aku wajib diwajibno guru apa iki manus. Wis ora duwe rasa niku. Anake ming tata krama nek arep metu ning pasar ngurusi dunya aku tak sowan Gusti Allah dhisik nyuwun pangestu. Allahumma ing kana rezeki fisamae fa anzilhu wa ing kana fil ardi fa akhrijhu wa ing kana baidan fa qarribhu. Ya Allah, menawi rezeki kula niki teng langit sampean dukne. Lah rezeki kula niki teng bumi sampean dalte. Lah rezeki kula tebih sampean cedhek te. Lah rezeki kula ning pengin campur sing haram-haram sampean umbah Gusti. Yang penting kula mboten nyuwun napa-napa ati nika ma'atai ta ibadah kasolihin. Kula panjenengan paringi saged nglampahi kados dene wong saleh-saleh sing sampun ngawula dhateng panjenengan. Wis ngono terus betul. Ayo Pak budal ya. Lanang wis mlebet sajadah metu wis supretan sing lanang nggo sepeda nggo kotak obroke sing wedok wis nggo rincing nggo caklek ning pasar ayam. Nggih. Nggih, kadhani. Lho ora kira-kira niki itu sangat mungkin bisa tercapai dan nun saya biayanya tidak terlalu mahal. Secara materi tidak terlalu mahal. Itu kan akan tinggal olah adab dan tata krama tadi persoalannya. Ngerti lho nggih. Bayakun lan ono. Apa tarku muhafadzati ninggal ngrekso ing tata kramane mau alaiha mungguwe ing atase harakatin dhahirah. Menurut dhe'e ana iku zamban kaya dosa mimithlihi saking sepadane napa harakat dhahira sampai kaya-kaya ninggal salat duha iku dosa kaya-kaya tok krono perasaan toto kromo niku wau. Wakot yu atibu lan kadang-kadang maidu sapa rajul alahi ing atase ninggal ngrekso toto kromo, malah kadang-kadang wakot yu atibu lan kadang-kadang menghukum diri sendiri sapa abet sapa rajul min ajlihi sangka arene ninggal toto kromo. Kados dene Sayyidina Umar krono saben dinten sampun jamaah nasar wis dadi istiqomah. Jadi upama gak jamaah ngger ngasare ora kodol anggen mboten napa-napa ta. Jamaah niku lak fardhu kifayah tegese anggere sing nek jamaah ya wis. Lan bagi sing pelakune niku sunat muakkad lah ngoten nggih. Dadi sak desa kok blas mboten sing jamaah niku dosa kabeh lho. Kudu enek sing gelem jamaah. Tapi niku fardhu kifayah. Tapi lek pun fardhu kifayah bagi masing-masing pelaku niku sunat muakkad. Ya senajan hukumnya undang-undangnya ngoten. Tapi bagi tingkat orang yang sudah toto kromo ngerasa niku wau sing kapan niku sing kula aturke nang bendina dipakani kucing manut. Lah bendina dirisikeni Gusti Allah kok ora manut. Nah, Sayyidina Umar niku nate suatu ketika keranten piyambake niliki kebun kurmane. Ngantos wangsul keng kebun kurma niku tiang-tiang pun sampai bobol keng masjid, bobol jamaah pun buya. Niku Sayyidina Umar niku lah keton inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kelangan jamaahku. Krasa dosa. Sama nate Bu ngoten. Kelangan jamaah krasa dosa niku nate. Nggih dosa lek kira-kira pas jamaah ini arep oleh arisan ngono. Ya, tapi Sayyidina Umar mboten. Untuk kesalahan tata krama yang sebenarnya seandainya itu diurut undang-undang dia enggak salah. Wong ora wajib kok nggih. Ninggal kan mboten salah. Angger salat wajibnya dilakoni. Tapi untuk mendidik nafsu dia sendiri, kesalahan itu dihukum oleh Sayyidina Umar sendiri. Apa? Terus Sayyidina Umar, "Hei nafsu, kowe kesenengan delok kurma apa-apa. Kebun kurma sing banyune mili ning ngisor dhuwur lemu-lemu. Kowe kesenengan sampai lali ora jamaah ngasar. Mula sangka kuwi mulai saiki nafsu kowe ora perlu duwe kebun kurma." Langsung Sayyidina Umar sowan ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kangge didik nafsu kula Kanjeng Nabi. Ini kok kebun kurma sing sini kok pun kula wakafne kangge perluan perjuangan Islam. Dahane lah ibu-ibu gelem anggere kelangan jamaah setor gelang. Ora jamaah setor kalung. Ngene kira-kira masjid iki ora usah bangun narik-narik rena-rena. Iku napa teorine tiyang salah riyen didik. Didik. Bon, iku wau ceritane nganu nggih, ceritane tiyang sing belajar ngencengno akhlake sing bengkok. Dawuh cerita saking Syekh Ad-Daqqaq. Saniki wonten dawuh malih. Kala dawuh sapa As-Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu. Setelah itu salat sapa ingsun? Al-Isya'a ing salat Isya. Aku iki tau salat Isya. Wastaghfirtu lan gentur sapa ingsun. Gentur ini cara mriki napa? Kami ya, gentur. Wastaghfir tulan getu mempeng sapa ingsun gentur wirdi kelawan wiridan ingsun lailatan ing dalam suci wengi menala layari saking pira-pira wengi. Dadi krana aku rumangsa iki pemung kesempatan dinane dipapik cara wong Jawa malam Jumat legi. Tak gentur. Oleh ku wiridan macem-macem ijazah sangka Pak Yai tak kabehno. Wah. Sugisuk nasor bisuk buakhir. Dualail tak khatamno sampai hasbunallah wa ni'mal wakil ping 10,000 tak kabehno. Pokoke kabeh wiridku tak katokne bengi kuwi. Lah krana ngatokno wiridan. Kan iki grinjingen kesel bareng. Terus diselonjorne kan. Wa madat tulan nyelonjorno sapa iso. Kesel. Ya mau kula silo kan nggih kesel. Tapi alasane mek nyontoni gitu. Wa madat tulan nyelonjorno sapa ingsun rujli ing sikil ingsun tak selonjorna filmi robin dalam pengimaman. Jadi nyelonjor madhep kiblat. Delon. Akhirnya kok moro-moro enek suara ngundang aku. Panuti itu mongko ditimbali sapa ingsun. Ya Siri, hei Siri. Haka datu jalisul muluk. Apa ngono kuwi? Kowe lungguh sego ning ngersane ratu. Kowe ritane sing batepi sapa? Ngoten ya. Haka da ana ta kaya mengkono. Tujalisu sego sapa sira almuluka ing pira-pira ratu. Lek kowe sowan ratu sultan apa yang nunggumu selanjar-selanjar ngono. Sakal terus padomam tu mongko nekuk sapa ingsun rijile ing sikil ingsun. Langsung aku wedi. Tumakulku terus matur sapa ingsun. Wa izzaki wa izzatika wa jalalika la matattu rijli abada. Wa izzatika lan demi keagungan panjenengan, wa jalalika lan keagungan panjenengan Gusti, la matattu mboten badhe nyelonjoraken kula rijli ing suku kula abadan selawase. Jadi lenggah sak lenggah anti selonjor. Sila, kepeksa sila kesrut. Kita kok. Mau selonjor. Selonjor kok. Kok enak menes. Alaya salim salim salim salim. Itu ya rantrawa. Ya rahmat rahimin. Ya rahmat rahimin. Gitu lagi. Tapi kipas-kipas. Sing dicelok ini ku sapa. Ya rahmat rahim ini lah matur Gusti Allah. Masa matur Gusti Allah ngono kuwi bentuke. Napa haram oh. Ah, sing kok haram sapa to? Cuma rasa tata krama itu kan ada. Tegale bareng nuwun sewu. Itu pengajian mutung-mutung nang kiri kiai ini ngene. Kula kinten cekap semanten ayo kula matur mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita akhiri kanthi donga. Ibu-ibu sing gendong anak sing asale meneng tangi, semadep, gulai sandal. Terus. Jadi kiai ini dungu ini lah muni amin-amin karo gulai sandal. Napa haram tuh? Ya orang sih kalau haram itu ya apa? Tapi lah jenenge amin itu saja ini lah nyuwun teng Allah. Bagi saya nyuwun teng Allah ini lah madep teng Allah. Jenenge nyuwun itu madep. Dan nyuwun kok terus disabi karo gulai sandal. Jenengan teng Pak Lurah mau jaluk surat lah ya lu gue sih ngapain lah. Nah kok ini jaluk selamat dunia akhirat terus disambi karo golek sandal kira-kira apa menjenengan jaluk surat itu rah aku jaluk suratnya karo disambi ning pasar itu ya keturutan. Betul soal apa-apa aja soal tata krama itu nuwun sewu lek ajeng dibalen utawa hukum fikih mboten enten aturane napa haram ora sampai tingkat haram napa sampai mboten niki namung rasa kehormatan niku ya. Lah tukule rasa kehormatan itu kan karena tahu ta. Hanya orang ngerti apa ya iso tata krama. Masih jenengan ning ngarepe bupati gelem-gelem. Bupati tapi delala pas niku bupati nuwun sewu marung teng warung Deprok tuku bakso. Macak kaosan biasa mboten dinis. Ya sampean ora arep lah iku bupati ora duwe unggah-ungguh ya paling. Jenenge Budi Waan. Kula Budi Tarmawon padahal bupati niku. Itu lagi. Karena orang roh. Walaik gak roh gak akan tetap roh. Tapi lek wis roh. Kenal tenan bahwa itu orang terhormat. Walaupun kaosan. Lek saman roh iku bupati. Mesti, gak nun sewa. Ya mesti. Pokoknya ada unggah-ungguh. Ekspresi. Wah apa ekspresi. Ya sing sepuh-sepuh ya ben kenal. Itu lah ekspresi pak ya. Ekspresi itu dikira sepura ekspres. Penampilan nyetok noleh nyungkani nyetok noleh menghormati lah enten senajan kepeksa posisine namung dingklik sing ora patek anu lek jenenge bupati sing rawuh ge bakul bakso ning ngerti lagi wah nun sewu pak nggih anu ni kuwater wis ora apa-apa anu tapi ya dipandang nyetok noleh hormat mergo ngerti lek niku bupati nek ora ngerti ya santai-santai anu penoleh enten ta ora direken mergo gak ngerti. Nah, mulane nggih. Berarti ukuran tata krama itu sudah bisa dipakai untuk ukuran kenal dan tidaknya orang ngerti. Orang itu ngerti Allah atau tidak itu bisa dilihat dari adabnya. Adab. Kanjeng Nabi itu kanjeng Nabi mboten nate ngidu sisih tengen niku mboten. Ngerti napa? sing sisih tengen iki malaikat sing apik-apik dumane. Lan malaikat setan iku mboten ate nggodha menungsa liwat sisih tengen. Mesti nyerobote lawang ati sing sisih kiwa. Jenengan apa nate mikir? Iki cuh, cuh wis mbuh ngono wis wae gitu. Kaya jenenge nek guru itu terkenal jelas nggih. Dhisikno sing tengen, karekno sing lek mlebu jeding sing kiwa dhisik. Lek mlebu metu kok jeding sing tengen. Saman menate mikir. Nah, marai ya mar manton iki dipikir. Jadi lek wis bar metu kok jeding, oh, barian-barian ngoten lho. Dalam rangka latihan lho. Barian-barian, iso bali itu mlebu jeding nek kiwa dhisik. Tengen dhisik lek metu. Lah mlebu kiwa dhisik. Ya ini kok dalam rangka latihan tata krama. Iki. Kala dawuh sapa Al-Junaid, Syekh Al-Junaid. Nggih, kaya lucu tapi ya nyatane nggih ngoten tenan to nggih. Wong sepuh-sepuh niku ya kaya ora tenanan tapi niku rasa sing saestu, mboten gawe-gawe. Syekh Al-Junaid dawuh radhiyallahu anhu. Kok cucuk-cucuk fadhatiyah ya apa? Oh, ini kita sehubungannya kali saya siri ini. Terus, sing riwayatno, riwayatno jahwe saya siri ini. Wow, muridnya saya siri jenenge Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi itu muridnya saya siri As-Sakhthi. Nah, nyerita no jahwe gurune ngoten niku wau. Cerita, aku ki tahu sholat nisa. Terus niku wau. Terus akhirnya aku sumpah wa izzati wa izzatika wa jalalika. Lamadat turi jeli abadah. Ditambahi cerita kali saya Junaid. Panjang iya. Guruku saya sirah As-Sakhthi kuwi. Sakbak dene peristiwa kuwi. Sampai sedo kuwi. Isi onok sisa waktu petang puluh tahun. Panjang ora tahu. Pinarak gerica-gerica ora dinas itu gak tahu. Pinarak mesti. Diluk mergerumongsa didiluk Gusti Allah terus menerus. Anjir kan lah bener. Piambaan lah rumongsa gak enak sing ngawasi. Ya tunggu dhewe nek waris. Lah nek sing wong sing atine zikir terus kan eling Allah kan kerasa diawasi Allah terus. Ngoten. Kok betah? Betah diawasi terus. Lah jenengane diawasi mandor macul terus kok betah. Terus kerasa diawasi. Babako moko tetep sapa Syekh Siri arba'ina ing 40 apane sanatan taune dalam masa 40 tahun kuwi mamedha. Ora tau nyelonjoraken sapa Syekh Siri rijlahu ing sukune Syekh Siri lailan ing dalam waktu bengi wala naharon dalam waktu rino dimanapun beliau pinarak tidak pernah selonjor. Terus lek sare terus iki sare ditekok silo tapi terus ditak kadung sumpah. Wa qala lan dawu sapa Abdul Qasim Al-Qusairi Sahabul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu sing gadah kitab terkenal namine Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dawaken to sugih kana ono sapa Ustaz Abu Ali At-Taqqah. Niki gurune niki, gurune Syekh Al-Qusairi. Sapa Ustaz Abu Ali At-Taqqah radhiyallahu anhu. Iku layastani dura tau sendenan sapa Syekh Abu Ali ila sayyin maring suci-suci. Lunggu niku ora tau sendenan. Nek jenengan lak tahlilan teng langgar rebutan golek sendenan. Syekh Ali At-Taqqah mboten nate sendenan. Lah suatu ketika pakana mongko ana sapa Syekh Abu Ali At-Taqqah yauman ing dalam siji dina. Iku jalisan pinarak. Lima jemaah ini dalam perkumpulan. Farad tu mongko karena guruku pas kumpulan akeh jamaah, naten. Ben kita oleh guru itu lebih terhormat. Farad tu mongko ngarep no sopo ingsun, ingsun Al-Qusairi. Ngarep no an abdo ayen to nyeleh sopo ingsun wisadatan ing bantal. Kalau pas zohrihi ono ing burine gegere ustad. Mergo li anni krono sak temene ingsun iku ra itu ningali sapa ingsun lu ing ustad iku baru mustanidin ora senden tak kira lek krono gebyoke iki kotor apa piye tak golekno bantal antarane tembok karo gegere guru ku tak seseli bantah. Ya ora muni piye ya terus maju mengarep ngono ngindari bantah. Patanah mongko nginjangi wong kuna lek marani nginjangi. Terus sakniki nggih yen apa nggih ngindari. Patanah mongko ngegani ngindari sapa? Syekh sinten Ustaz Abu Ali At-Takok analisa dadi saking bantal kalilan kawan setitik. Lah ngindari mboten akeh-akeh setitik mboten kok. Sing penting bantal ya ben bantal tapi aku gak senden. Mergo kok lek tak ora usah ngono ku muridku gelo. Nggih tata krama meneh. Tapi lek tak tampa terus tak sendeni wong kadung aku wis kadung moh senden. Akhire iki tata krama niku terpilih untuk ngindari setitik mboten kok. Fatawa hamtu mengko nyono sapa ingsun anahu sak temene ingsun anahu sak temene Syekh Ustaz iku tawakko tawakko ngati-ati sapa Syekh alwisada ta ing bantal mungkin krasa gak patek srek mungkin bantale kuwi mergo ora enek bungkuse ngene lagi bantale pancen ora ana bungkusune ngono dadi kok dihindari sithik tak pikir karena griming-griming bantal gak enak bungkusnya khawatir kalau aku bar diompoli apa piye aku gak enak sarungnya lah aku najis tak nyono sih ngono kuwi mereka apa? Di anahu krono saat temene kelakuan iku lam yakun ora ono iku ala ya ing atase bantal mau apa khirqatun lemae utawa kurunge wala sajadatun lan ora ono sajadahe jadi sini aku mboten di lambari sajadah lah kok roh lek atiku ki batin ngono kuwi. Batin ngono kuwi langsung dijawab guruku faqala. Monggo matur sapa dawuh sapa ustaz. Lanjut aku ora pengen senden kok Mas. Dadi ben ora menduga-duga yang tidak-tidak, ben muridnya ora salah tingkah. Jadi arep digolekno lemek langsung ampun-ampun ora muni ngono. Anu Mas panjen kula mboten nate senden. La uridu. Ora karep sapa ingsun al istinada ing sesendenan. Panjenengan aku ora pengin sendenan. Ora kok mergo iki kotor ya ora. Ora kok mergo gebyoke gribal ora. Panjenengan aku mau sendenan. Fata amal tu. Moko tak angen-angen. Badhe dalika sause mengkono-mengkono kedadian. Gula balik tak amati terus guruku tak amati lho. Dene mboten nyedhek apa ro? Dia mati terus pancen fa'alim tu mongko ngerti sapa ingsun annahu sak temene Syekh Abu Ali Ad-Dakot iku layastan itu ra tau lenden ila sayyin maring suci-suci abad dan selawase wong sendenan iku ketara lek tidak mandiri dia isih duwe kegantungan liyane Gusti Allah lambange ngoten lambang lan nek wong niku ora lenden lah upama tegas ya telah mergo diodot Gusti Allah ngriku. Ngoten lho nggih, upama ningkur mergo tawadhu isin karo Gusti, ala lek wong lenden iku lak ketarik lenden. Niku tata krama, napa mboten oleh wong lendenan, mosok lendenan ora oleh. Tasawuf angel men to. Lah. Mboten angel. Niku mengki lek metune saka rasa mboten angel. Mulane sing ngurung tok ngriku ya aja maksa-maksa. Lek sampean maksa-maksa dadine etok-etok jenenge mutasawwif wong sing etok-etok bertasawuf. Terus sakjane iki. Niki nyeritane Syekh Abdul Qasim. Syekh Abu Ali At-Takok itu Kiai Imron. Alhamdulillah. Nah, nek pancen mengke suasana batin kula pas kaya Syekh Abu Ali, kula ya menawa ya langsung sak lakon niku. Mengke awal ge ngene mun diceritakno akhlak lahir niku munculnya sangka akhlak batin. Suatu saat orang itu bisa membaca Al-Quran niku ternyunjur nangis ya iso. Suatu saat membaca ayat yang sama orang nangis yang malah ngakak-ngakak niku ya iso. Terus itu pas Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Nangis guguk ya. mereka suara rasa batin sing muncul. Lah iya lah iya. Gusti Allah niku nyiksa ya sak karepe dhewe. Ngapura sak karepe dhewe. Lah terus aku kok rumangsa ngamal jur. Tapi iku bondo apa? Astagfirullah kok nangis. Suatu ketika niku maca niku neh, niku bar niku guyu. Perkara apa? Bisa lagi ya lucu. Gawe-gawe dhewe disiksa-siksa dhewe. Ya di salah-salah na dewe, di ngapura-ngapura dewe. Gak tadi ngunyu. Alah, di ngapura, di ngapura. Tapi ya, ya iyalah di ngapura, di siksa. Alah, di siksa, ngasih-ngasih sokana, bayu ben. Ngunyu biar baik, gak tadi. Jadi, supresuanya bisa sama. Tata kromonya sih bisa berbeda, karena rasanya ya berbeda. Gak tahu loh tak jadi ini. Mana buat kena tiga ni kabe, macam. Niki mau buat kok dicerita nongi itu terus sambal kudu persis ni buatan. Niki cerita. Oh, gambar. No, lek Syekh Abu Ali niku krono makom rohani ni. Toto krono rasa tak abuting ibadah Allah niku pun masuk pada tingkat dekat sampai unggah-ungguh lahir pun katut melok kuat. Ngelakoni perkara sing mugi wong dia jadi ora salah. Wong dia ora salah. Wa qala lan jauh sapa Abdul Qasim Al Junaid radhiyallahu anhu. Syekh Junaid nate cerita, kuntu ana sapa ingsun. Iku jalisan lungguh fi Masjid Sanuz Saunaziyah. Ing dalem Masjid Saunaziyah, namine masjid. Apa ning masjid lungguh-lungguh. Anu, ngenteni arep enek mayit disalati ning masjid. Antaziru ngenteni sapa ingsun. Janazatan ing suci janazah usali kang bakal nyalati sapa ingsun alahe ngatasé janazah wa alu bangdat lalu kok kuwi sing sedo sapa aku ora patek genah tapi sing jelas tokoh-tokoh bangdat ngumpul kabeh ning kono mulai ulama top sampai ulama kerucuk teko kabeh kiai sing pebe sampai kiai ranting teko kabeh jare sak niki ngoten. Wa ahlu Baghdad utawi ahli Baghdad ala tabaqatihim ing atase pira-pira tingkatane ahlu Baghdad iku julusun pira-pira kang padha lungguh kabeh yen tadurun akale padha ngenteni sapa ahlu Baghdad al janazata ing janazah wabah do lungguh ngenteni janazah enek sing menarik gini-gini pancen wong ahli tasawuf biyen-biyen iku mesti enek perkara sing sepele ngoten niku dadi daya tarik e piyambake. Para itu mongko ningali sapa ingsun fakiron ing wong fakir. Ora ana wong reken. Alai kang iku ing atase fakir asarun nusuki utawi ana bekas-bekas ing ibadah. Lah kok jaluk-jaluk? Yas alu hale jaluk sapa fakir anasa ing menungsa. Dadi usume rame-rame tokoh-tokoh macam-macam mulai kiai sampai orang kiai sampai pejabat orang pejabat pokoknya penduduk Baghdad saat itu tumplek lek nang masjid kono kabeh perkara ngenteni arep enek tokoh yang meninggal saat itu. Lha enek rame-rame ngono enek kesempatan wong macak melarat padahal tak delok iki yo resik raine kulino wudu. Nah kok njaluk. Pakul tu mongko ngunungi sapa ingsun fi nafsi ning jero atiku. Biasa tau gitu niki. Niki lek ada sing menarik. Jadi kok gak ngono-ngono. Ya wis sajane niki kok dene ora ngrasani wis apa-apa wis disawang, tetapi niki ngomong. Aku lebih nafsi. Lawa amila lamun gelem nyambut gawe. Sopo hadza wong pikir iki? Unine tekati ngoten. Delok icik enom gagah. Icik rasa kita yo wong terdidik, delok kopiahe yo klimis tau mondok. Ya ora wong jahat lah iki. Upama ndek gelem ngamal. Lawa amil ala mono gelem nyambut gawe sapa ada iki iki wong pikir ngamalan ing gawean. Ya sunu kang bisa ngrekso sapa? Sapa? Hadza bihi kelawan ngamal, ngrekso nafsu ing harga dirine. Pakane moko yektene ana sapa? Hadza pikir iki mau iku ajmala luwih bagus bihi kelawan ngamal. Jadi wong ketok ahli ibadah ngono kuwi lek dia punya pekerjaan sendiri lalu bisa menyukupi diri sendiri tanpa meminta-minta, nu kira-kira luwe apik jan. Ya den, teng ati niku. Falamma insaraftu wis bar yar peristiwa kan sih wis ora-ora tak iling-iling wis semoro njalati wis buar aku mulih. Falamma insaraftu mongko nalikane wis mulih sapa ingsun. Ilaman zidi maring omah ingsun. Lan pancen nek wis mulih ning omah wis istirahat sedina ngono lek bengi kuwi aku biasane pancen duwe amalan sing bengi tak lakoni. Bakana lan ana. Iku li kedue ingsun apa saeun suwi-wiji minal wiridi saking wiridan. Bila ini dalam waktu bengi apa sing ana minal rupane minal bukai saking nangis-nangis ning ngersane Allah. Wassalati lan salat wa ghairi dzalik lan liyane kabeh. Aku wis kulino anger bengi salat wengi kuwi ya. Ya salat ya maca Quran ya wiridan ya maca khizib. Niku kadang ya nangis, terenyuh, krasa caket karo Allah. Iku wis bengi ngono kuwi. Nah, bangsa bengi iki kok beda. Fasakola mengko dadi abot. Alaiya ing atase ingsun apa jami'u auradi sakabehane pira-pira wiridan ingsun. Sing biasane tak lakoni bengi kuwi dadi tok rasa-rasen. Padahal mang bar ngayat karo jawane. Bar ngayat mang ya terus dina jane. Mereka niat tu pancen tangguh ben kok bengi lek tangi enteng. Kok panggah? Abot. Akhirnya tak paksa melek. Pasah hartu mongko. Melek sapa ingsun wis. Wong wiridan abot tak dipaksa malah bubrak kabeh iki ngoten. Hitungane ndek ngoten. Iku ora urung tak paksa wiridan budal ngantuk iku. Wong abot tak dipaksa. Pasah hartu mongko melek sapa ingsun. Wa ana halau ta ingsun kok itu tetep lungguh. Terus aku melek tok wis ora wiridan wong abot tok wiridan. Wis melek tok lungguh. Temenan. Lah kok pagolabat. Mongko nglindih mi ing ingsun apa aini mripat ingsun. Pikise mripatku ora kena dipet. Ngantuk. Nggih ta nggih. Mripatku kadung njaluk ngantuk niku dipet aja lho. Enggak, wis niki wong kalah karo mripat lah ngoten niku. Dan karena tengeriki istilahnya, aku dikalahno meripatku. Wong aku sak menik gede ini loh, ngangkat hidup sak menik orang kuat. Dan ini jero ini ngantuk kuwi lah kok faro'a itu mongkon ngipi ningali sopo ingsun. Dalikal fakir yang wong sing jaluk-jaluk aman bang. Jau. Pokok itu teko sopo. Sopo wong akeh. Ngerti. Bihi kelawan al-fakir podo teko ala khiwanin ingatase rengsa mamdudin kang disodoraken wakalu dan podo ngucap sapa wong akeh limaring ingsun kul lahmahu. Jadi anak wong sing awan mang sing pekiring mau lho itu digawa wong akeh ditutup wong akeh lah wong kudu gawa piring karo gawa peso. Terus wong-wong kudu ngono. Ayo, nek. Iki lho, dagine irisan panganan, daging irisan panganan. Nek mung ngrasani iki. Mboten. Kul lahmahu faqad ikhtabtahu. Nek kul mangan sapa sira lahmahu ing dagine wong pikir iki. Mergo apa? Faqad ikhtabta teman-teman wis ngrasani sapa sira ing wong pikir iki mau. Padahal jane lek cara pekih niku dadi ngrasani ta. Wong jane dulu atur sampe kuwetu omongan kok. Cara hukum dereng dosa niku. Nah, tapi bagi wong sing pun biasa ngresi ati niku panggah wis muni ta. Mun muni mlane bangsa ngono kuwi aku geragap waku sifa lan banjur kebuka li kedue ingsun apa anil hali saking tingkah sejatine. Sak nalika aku pam astagfirullahaladzim kita tiba sing marai aku mang wiridan abot iki mergo banyak aku mang bareng rasane wong ningati fakultu mongko ngucap sapa ingsun ma ihtabtu ora bakal ngrasani sapa ingsun hu ing wong fakultu mongko ngucap sapa ingsun ma ihtabtu isih mungkin ma ihtabtu orang ngrasani sapa ingsun wong iku Baik nama kulku yang mesti ngucap sopa insun finafsing dalam hati ku dewi saya anjuri cici. Wong kula ngomong dewi tengah hati butuh ngerasa nih kalau sinten-sinten. Fakir lali mongko di enek sing munina. Ma anda mimayar doming kabi misli. Idhab mustahil. Wes upama suasana ngono kuwi genten kuwi sing dianggit wong Jawa lek ngarani nganggit. Upama kuwi dianggit wong model unine ngono kuwi mana apa ya kowe rido. Mulane yo jalo sepuro rono. Terus e piye wektune wis entek. Padahal iki sik panjang niki, sik panjang mengke. Nek pengin ngenteni ya sesuk. Mangga napa iki jadwale malih. Mengke sampean melok ngajine. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa ala sahabati Rasulillah jami'an alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.